Kanthi ngajeng-ajeng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, monggo-monggo dipun rawuhi pengawasan sesarengan ulama saking Timur Tengah. Kanthi irah-irahan Syarhus Sudur membahas lapang dada. Ingkang badhe ngaos inggih punika Asy-Syaikh Utsman bin Abdillah Al-Utsmi As-Salimi saking Zaman. Ingkang insyaallah badhe kalaksanan benjang dinten Ahad tanggal 12 Sya'ban 1413 gangsal Hijriyah utawi tanggal 8 Juni 2011 mapanipun wonten Masjid Agung Karanganyar badhe kawiwitan jam 9 enjang dumugi jam 3 sonten. Acara menika insyaallah ugi dipun siaraken wonten 107.9 Al Madinah FM. Penyelenggaranipun Yayasan Al Madinah. Kontak person monggo dipun hubungi Abu Yasir 081 3 kalih 8 666 kalih 6 gangsal.